Orang-orang hebat, orang-orang kaya itu biasanya mengerjakan passion tanpa berpikir tentang ekonomi. Basuki Abdullah itu melukis nggak pernah mikir gitu, nanti saya mau melukis harga lukisan saya 1 miliar, nggak, itu nggak kepikir. Dia diambil kanvas, kemudian dia curahkan semua perhatian, all out, hanyut dalam lukisannya. Ya modalnya cuma secangkir kopi, mungkin sebatang rokok, dan sebagainya begitu. Akhirnya setelah selesai lukisannya berharga 1 miliar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses dan berkecukupan ekonomi, justru dibalik berpikirnya itu jangan berpikir dapat uang, tapi berpikirnya itu menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Bagaimana memuaskan orang lain, membuat orang lain terkesan. Jadi orang lain itu kalau misalnya servis di tempat kita akan berkata wow gitu. Nggak salah pilih tempat servis. Nggak salah pilih. Gitu ya. Nah ini permasalahannya adalah Anda passionnya di servis tapi yang dipikirin uang. Jadi nggak maju-maju servisnya. Kalau Anda misalnya passionnya di servis, pikirkanlah bagaimana memuaskan pelanggan-pelanggan Anda. Sekarang saya ambil satu merek lah, walaupun bukan sponsor kita. Ada namanya BreadTok. BreadTok itu kan roti ya Mbak ya. Kalau roti bahannya apa sih? Ya tepung, ragu, cuma dimodifikasi dikit. Kenapa dia bisa ngetop? Padahal roti-roti pendahulunya udah banyak kan. Ada Ten Akchuan, ada Bogor, ada ini, ada Lau dan sebagainya. Itu zaman-zaman saya kecil. Tapi kok ketinggalan jauh begitu? Karena mungkin si desainer dari roti ini memikirkan bagaimana saya bisa membuat orang lain tertarik, nyaman, puas, balik lagi ke tempat saya. Dan saya bisa membesarkan ini tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi orang Indonesia memang biasa dididik dengan metode sukses orang gagal. Yang rumusnya adalah money, money, money, happy. Jadi kalau kamu banyak uang, kamu happy. Justru sebenarnya rumus orang sukses itu enggak begitu. Rumus suksesnya orang sukses ya, bukan rumus suksesnya orang gagal. Orang sukses itu punya rumus begini. Yang pertama itu passion. Kamu menyukai bidang itu. Kalau sudah passion, totalitas di sana, enggak usah mikir apa-apa bagaimana membuat ini menjadi baik. Nah kalau sudah totalitas, jadilah yang paling ahli. Expert ya. Iya, jadi kalau ada komputer apapun, larinya ke Anda pasti sembuh gitu. Pasti dicari orang di mana-mana. Nah baru setelah itu uangnya ngikut. Nah sekarang Anda passionnya di komputer, tapi tidak berpikir bagaimana membuat klien puas, konsumen puas, kemudian tepat waktu dan sebagainya, di mana orang kembali lagi. Ya jelas uangnya nggak ngikut gitu. Pikirkanlah itu.